طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada, juga radio-radio sunnah lain yang ikut merelay kajian kita di pagi hari ini, juga para pemirsa TV manapun di mana saja Anda berada, juga para netizen melalui akun media sosial manapun di manapun Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa membicarakan tentang surga. Surga ini pembicaraan tentang rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Salah satu isi kandungan iman kepada hari akhir adalah iman kepada adanya surga, beserta seluruh isi yang diterangkan oleh Quran Sunnah yang berada di surga. Sudah kita terangkan salah satu di antara yang ada di surga adalah adanya pohon-pohon di surga, juga buah-buahan di surga. Itu diterangkan oleh Al-Quranul Karim dan juga hadis-hadis yang sahih. Di antara pohon-pohon surga itu kita sudah terangkan ada tuba, ada juga sidratul muntaha. Ya. Keterangan tentang hal itu sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Nah, di surga ada kenyamanan dan rizki yang melimpah. Salah satu jenis rizki itu adalah berupa perhiasan. Bukan sekedar emas, perak, dan yang sejenisnya, tapi juga ada yang semacam kuteks di kita namanya hena, seperti itu, dan itu menghiasi ahli surga. Dan itulah sebaik-baik salah satu pelayanan yang diberikan kepada ahli surga. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Waqi'ah, ayat 89, fa'amma in kana minal muqarrabin farauhun wa raihanun wa jannatu na'im. Adapun kalau orang itu termasuk golongan al-muqarrabun, orang-orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Ini dalam surah Al-Waqiah sudah kita terangkan, manusia di akhirat terbagi kepada tiga kelompok. Al-Muqarrabun atau yang disebut dengan As-Sabiqun. Yang kedua Ashabul Yamin, ketiga Ashabul Shimal. Al-Muqarrabun atau As-Sabiqun adalah orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Selalu demikian. Di mana ada kebaikan, dia akan berburu ke sana. Sesuai dengan perintah Allah, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Nah, al-muqarrabun atau as-sabiqun ini adalah orang-orang yang melakukan seluruh perintah, baik yang wajib ataupun juga yang sunnah, menjauhi semua yang dilarang, baik yang haram termasuk juga yang makruh. Fardu kalaku sunnah kalampah. Yang fardu dilakukan, yang sunnah juga dilaksanakan. Itu as-sabiqun, itu orang-orang yang berlomba dalam kebaikan. Sehingga hubungannya dengan Allah dekat, disebut al-muqarrabun, orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Al-ashabul yamin itu adalah kelompok kanan, ya, mereka ke surga juga. Hanya levelnya di bawah al-muqarrabun tadi. Mereka adalah orang-orang yang hanya melaksanakan yang wajib, kadang meninggalkan yang sunnah. Itu ashabul yamin, lumayan. Tapi yang terbaik adalah as-sabiqun atau al-muqarrabun. Kalau ashabul shimal, itu ahli neraka, ya. Nah, adapun al-muqarrabun, fa'amma in kana minal muqarrabin. Adapun kalau orang itu termasuk al-muqarrabun farauhun, maka mereka akan berada dalam kebahagiaan, kenyamanan, ketenangan, waraihanun, dan juga limpahan rizki, wa jannatun na'im, dan surga yang penuh kenikmatan. Berkata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dengan sanad yang sahih berdasarkan syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis ini diterima dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, berkata Rasul alaihi salatu wasallam, Sayyidu Raihanil Jannah Al-Hina, bahwa sebaik-baik suguhan rizki yang Allah berikan untuk menghiasi ahli surga di surga adalah Al-Hina. Dan itu, hina itu kalau sekarang di dunia, di beberapa negara di Timur Tengah, digunakan untuk menghias tubuh wanita umumnya, ya. So, kadang-kadang di tangan, gitu. Kadang-kadang di kuku dan seterusnya, ya. Dan itulah penjelasan dari Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dari pohon-pohon yang ada di surga keluar mata air yang jernih, yang segar, yang sangat segar nikmat untuk diminum. Dan cangkir-cangkir yang disediakannya, gelas-gelasnya bukan dari kaca. Bukan juga dari seng, dari logam, atau dari fiber seperti yang ada di dunia. Tapi dari emas. Semewah-mewah bahan untuk peralatan apapun. Yang emas ini, peralatan emas ini diharamkan untuk dipakai di dunia. Untuk alat untuk makan ataupun minum. Baik piring, sendok, garpu, ataupun gelas. Tapi di akhirat, ya itulah peralatan minum ahli surga. Sebagaimana diterangkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Hibban, Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, wa Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan, "Ma fil jannati syajaratun illa wasaquha min dhahabin." Kata Rasul alaihi salatu wassalam, tidak ada satupun pohon di surga, ya, kecuali cangkir-cangkir yang keluar, yang disediakan untuk meminum air yang keluar dari pohon itu terbuat dari emas. Dan itu adalah kemewahan. Nah, oleh karena itu, semakin banyak pohon itu semakin bagus. Jangankan di akhirat, di dunia ini juga seperti itu kan. Lingkungan semakin asri, semakin sejuk, semakin sehat untuk hidup di lingkungan seperti itu. Kalau di surga melebihi dari apa yang ada di dunia ini. Dan seorang mukmin di surga nanti Allah Azza wa Jalla akan berikan pohon, ditanamkan pohon untuk mereka. Salah satu pertanyaan yang sering muncul, adakah aktivitas di surga sekarang? Apakah surga sekarang sudah ada apa belum? Ya sudah ada. Sudah ada penghuninya ataukah belum? Ada. Dari kalangan wildan-wildan atau pelayan-pelayan, kemudian bidadari-bidadari surga dan juga para malaikat yang Allah tugaskan di sana. Apa tugas malaikat? Ada yang bangun rumah, ya, ada juga yang menanam pohon. Tergantung amal yang dilakukan oleh si hamba. Kalau si hamba melakukan amalan tertentu, Allah akan bangunkan bagi dia satu rumah di surga. Allah perintahkan malaikat untuk membangun satu rumah di surga. Siapa yang mengamalkan amalan-amalan tertentu, maka akan ditanamkan satu pohon bagi dia di surga. Nah, makin banyak amalan tertentu, itu makin banyak pohon untuk dirinya. Sehingga sumber kebahagiaannya kelak itu semakin berkualitas. Nah, bagaimana cara untuk memperbanyak pohon? Amalkan amalan-amalan tertentu yang disyariatkan dan dijanjikan dengan janji ditanamkan satu pohon bagi dia di surga. sebagaimana diterangkan dalam beberapa hadis, di antaranya adalah bahwa pernah Al-Khalil Abul Anbiya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam pernah meminta kepada Nabi alaihissalatu wassalam ketika peristiwa Isra dan Mi'raj agar disampaikan salam beliau kepada umatnya, kepada kita sekalian, kemudian disuruh untuk mengabarkan kepada umatnya cara untuk memperbanyak pohon-pohon di surga. Sebagaimana hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan, diterima dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Berkata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, laqitu Ibrahima lailatan usriyabi. Faqala ya Muhammad aqri ummataka anna jannata ardun taibatu turbah adabatul ma wa annaha qi'an wa anna ghurasaha subhanallah wa bihamdihi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, aku berjumpa dengan Ibrahim pada malam ketika aku diisrakan. Lalu berkata Ibrahim, hai Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu. Terus beritahukan kepada mereka bahwa surga itu adalah negeri yang tanahnya amat sangat baik. Airnya amat sangat tawar, segar, ya. Dan surga itu berupa areal yang sangat luas. Wa anna ghurasaha, adapun pepohonan-pepohonannya itu tertanam karena zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ada empat kalimat. Pertama tasbih subhanallah. Yang kedua tahmid walhamdulillah. Ketiga tahlil, la ilaha illallah. Dan keempat, takbir. Gabungkan antara tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Makin sering orang berzikir dengan zikir ini, maka makin banyak pohon yang Allah tanam untuk dia. Dan inilah cara untuk memperbanyak pepohonan di surga bagi kita semuanya. Dengan zikir yang diajarkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, empat macam zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ya. Nah, selain itu di surga ada enggak binatang-binatang? Ada binatang di surga. Burung juga ada. Dan ini diisyaratkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, juga diperjelas oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis-hadis yang sahih tanpa merinci nama burungnya apa, jenisnya apa, bentuknya bagaimana, ukurannya sebagaimana, wallahu alam bisawab. Apa yang tidak diterangkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Quran dan As-Sunnah sudah kita tawakuf. Yang jelas Allah menyatakan ada burung di surga. Dan daging burung itulah santapan utama ahli surga. Tapi jangan dibayangkan seperti burung di sini. Kalau burung di dunia, tidak semua orang suka daging burung, ya enggak? Tapi kalau di surga, itu amat sangat tempting, amat sangat pikabitaeun, amat sangat menggiurkan, amat sangat diinginkan oleh setiap jiwa yang melihatnya dan mencium aromanya. Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim di antara surah Al-Waqiah ayat 21 dan 22, walahmi thairim mimma yashtahun wa hurun in. Ini sajian bagi para ahli surga al-muqarrabun yang tadi kita terangkan. walahmi thairin, dan ada apa namanya daging-daging burung, mimma yashtahun, yang amat sangat mereka inginkan. Diterangkan lebih agak detail tentang bentuk dari burung ini oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya, diterima dari Anas radhiyallahu an, berkata Anas, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mal kautsar? Qal, dzaka nahrun a'tani Allahu, yakni fil jannah, asyaddu bayadan minal laban wa ahalla minal asal. Fihi thairun anaquha ka'anaqil jazur. Qala Umar, inna hadhihi lana'imatun. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, akaltuha an'ama minha. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ketika ditanya, kata Anas, Nabi alaihi salatu wasallam ditanya, apakah al-kautsar? Dalam surah al-kautsar ada, inna a'tainakal kautsar. Sungguhnya kami telah memberikan al-kautsar kepada hai Muhammad. Apakah al-kautsar itu? Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, dzaka nahrun a'taniyahu Allahu yani fil jannah. Al-kautsar itu satu sungai yang Allah berikan sungai tersebut kepadaku di surga, asyaddu bayadan min laban, airnya lebih putih daripada susu, wa ahalla min al-asal, dan lebih manis rasanya dibanding madu. Tapi karena namanya di surga, seluruh yang ada di sana nikmat, manisnya itu kata orang Sunda, Sunda tidak giung. Giung itu kemanisan yang amat sangat manis sehingga tidak enak. Coba umpama bikin kopi yang harusnya gulanya cuma 1 sendok, ini coba kasih 5 sendok. 1 gelas atau 10 sendok. Pas diminum apa? Giung. Karena kemanisan yang amat sangat, enggak enak. Nah, tapi kalau manis yang lebih manis dari madu di surga, itu tidak menimbulkan ketidakenakan, tidak giung. Semua yang ada di sana kenikmatan. Al-Kautsar sebuah sungai yang airnya lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Fihi thairun. Di sana ada burung. Anakuha ka anakil jazur, yang punduknya seperti punduk unta. Itu yang dimakan. Tentu saja dimasak dulu. Bukan kita ahli surga yang memasaknya. Semoga Allah memasukkan kita semua ke dalam surga. Tapi sudah ada pelayan-pelayan yang mengolahnya. Kita tinggal am saja. Berkata Umar, sesungguhnya hal ini merupakan kenikmatan yang luar biasa. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, akal tuha. Aku pernah memakannya. An'amu miha, yang lebih nikmat daripada itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Lalu Imam At-Tirmidzi menyatakan, hadza hadithun hasanun gharibun. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib. Dalam kitab Mishkatul Masabih, Syekh Al-Albani rahimahullahu taala menyatakan sanaduhu hasan. Sanad hadis ini hasan. Dalam hadis lain dikeluarkan oleh Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilyah dan Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Berkata Abdullah bin Mas'ud, ja'a rajulun binaqatin mahtumah. Faqala ya Rasulullah, hadhihi an-naqatu fi sabilillah. Faqala laka biha 700 naqah mahthumah fil jannah. Ada seseorang yang datang dengan membawa 1 ekor unta yang sudah ditandai. Ditandai bahwa ini diwakafkan, diinfakkan untuk kepentingan fi sabilillah. Orang itu berkata, wahai Rasulullah, ini unta saya untuk kepentingan di jalan Allah. Kalau sekarang enggak ada untanya, tapi mungkin mobil atau motor ini saya infakkan, mobil atau motor untuk kepentingan dakwah, kepentingan fi sabilillah. Kalau zaman dahulu unta atau kuda atau keledai untuk kepentingan di jalan Allah, untuk dakwah, untuk jihad dan yang sejenisnya. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, laka biha sab'umi'ati naqah mahthumah fil jannah. Bagimu dengan atau karena sebab infakmu, wakafmu untuk kepentingan fisabilillah ini, akan diberikan 700 ekor unta di surga nanti. Di surga ada unta ya, sebagai balasan. Berkata Al-Hakim, sahihun ala syarti syaikhain. Hadis ini sahih berdasarkan pensahihan, pensyaratan, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dan Imam Al-Dhahabi menyepakati pensahihan Al-Hakim ini. Termasuk Syekh Al-Albani menyatakan hadis ini sahih. Dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu an, dia berkata, jaa rajulun binaqatin mahtumah faqala hadhi fi sabilillah faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam laka biha yaumul qiyam yaumul qiyamah sab'u mi'atin naqah kulluha mahtumah. Rawahu Muslim. Ada seorang datang dengan membawa unta yang sudah ditandai, lalu berkata, wahai Rasulullah, ini untuk kepentingan fisabilillah. Maka Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan, bagimu nanti pada hari kiamat, karena infakmu untuk di jalan Allah dengan unta ini, akan diberikan 700 ekor unta yang semuanya ditandai. Ya, jadi itu semua sebagai balasan. Al-jaza'u min jinsil amal, bahwa apa balasan sesuai dengan jenis perbuatan, tapi berlipat-lipat sampai 700 kali lipat untuk kepentingan fisabilillah, sesuai dengan firman Allah azza wa jalla, mathalul mu'minina wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, taubahnya seperti orang yang menanam satu benih, dari satu benih ini tumbuh 7 batang pohon. Satu benih menjadi 7 batang pohon. Kalau di kita kan satu benih hanya 1 batang pohon. Ini mah satu benih 7 batang pohon, dan dari setiap 1 batang pohon melahirkan 100 benih. 100 benih dari 1 batang pohon, ini ada 7 batang, jadi 700. Satu infak fisabilillah diganti 700 kali lipat. Apapun bentuk yang diinfakkan, termasuk kendaraan tadi itu. Unta, kalau zaman sekarang mobil ataupun motor. Atau apapun bentuknya, uang ke, bangunan rumah ke, ya, dan seterusnya. Bangunan untuk masjid, bangunan untuk ma'had, dan seterusnya. Akan Allah ganti dunia sampai ke akhirat nanti. Dari sinilah maka kita mengetahui diberikannya unta di surga bagi orang itu, kendaraan di surga bagi orang itu, ditanamnya pohon bagi seseorang karena amalan tertentu, dibangunkannya sebuah rumah bagi seorang karena amalan tertentu, menunjukkan semua amalan itu menjadi penyebab masuknya orang itu ke dalam surga. Dimasukkannya orang itu ke dalam surga, ya. Ini amalan-amalan penyebab orang masuk surga. Dan ini tidaklah bertolak belakang dengan keterangan lain yang menyatakan bahwa seseorang tidaklah masuk surga karena amalnya, tapi karena apa? Karena rahmat. Ya, bertolak belakang. Karena apa? Karena rahmat Allah hanya bisa teraih dengan amal. Ya mungkin seseorang diberi rahmat tanpa amal soleh. Nabi SAW ditanya tentang ma aktsaru yudkhilun nas al-jannah. Apa ya penyebab terbanyak yang memasukkan orang ke dalam surga? Nabi SAW menyebut amal, taqwallah wa husnul khuluq. Dua, yaitu apa? Ketakwaan kepada Allah dan akhlak yang baik. Terus keterangan yang menyatakan bahwa seseorang tidak masuk surga karena amalnya, tapi karena rahmatnya, tidaklah bertolak belakang. Karena rahmat bisa diraih dengan amal. Rahmat Allah hanya bisa diraih dengan amal soleh, dengan ketakwaan, dengan kemuliaan akhlak, dan dengan semua jenis amal soleh. Tak mungkin rahmat teraih tanpa adanya amal soleh, ketakwaan, dan kemuliaan akhlak. Berdasarkan hal itulah, maka seringkali baik Allah ataupun Rasulnya dalam Al-Quran dan hadis sering menjelaskan bahwa amal menjadi penyebab masuk surga. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, وَلَا تَعْلَمُ النَّفْسُمْ مَا أُخْفِيَ لَهُ مِنْ قُرَّةِ عَيُنْ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Jiwa manapun tidak akan mengetahui kenikmatan yang Allah sembunyikan bagi mereka, jazaan sebagai balasan, bima kanu ya'malun, karena apa-apa yang telah mereka amalkan, karena amalan mereka. Diberikannya kenikmatan yang Allah sembunyikan, yang dalam hadis dikatakan, a'dadtu li ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun samiat wa la khatara ala qalbil bashar. Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh kenikmatan di surga yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbersit dalam hati manusia. Kenikmatan apapun yang pernah kita lihat di dunia, tidak ada apa-apanya dibanding di akhirat. Kenikmatan apapun yang dideskripsikan oleh kalimat yang indah, tidak ada apa-apanya dibanding kenikmatan yang sebenarnya di surga. Sehebat apapun kita menghayalkan kenikmatan dan keindahan di dunia ini oleh akal kita, gak ada apa-apanya dibanding realita yang sebenarnya tentang kenikmatan dan keindahan di surga. Mala ainun ra'at wala udhunun samiat wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan ini tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam benak manusia. Itu bagi para ahli surga, jazaan bima kanu ya'malun. Di sana bisa babiah, sebagai balasan karena sebab amal-amal yang mereka lakukan. Walhasil, amalan-amalan yang diterangkan dalam hadis ini menjadi penyebab orang itu masuk surga dan diberikan jenis kenikmatan tertentu. Orang yang menginfakkan kendaraannya berupa unta akan diberikan 700 ekor unta di akhirat untuk kebahagiaan mereka, tentu saja kenikmatan. Kalau zaman sekarang yang menginfakkan harta motor atau mobil untuk kepentingan fisabilillah juga akan diberikan 700 kali lipat di sana. Siapa yang membaca tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, akan Allah tanamkan satu pohon di sana di surga. Siapa orang yang membangun masjid Allah, Allah akan bangun satu rumah istana bagi dia di surga. Siapa orang yang memelihara sholat sunat rawatib 10 rakaat dalam sehari semalam, Allah bangunkan untuk dia di surga. Dan banyak lagi keterangan-keterangan lainnya yang menunjukkan amal-amal tersebut menjadi penyebab orang itu masuk surga dan diberikan jenis kenikmatan tertentu. Inilah penjelasan tentang beberapa poin yang ada di surga. Pertama, tentang sumber air, mata air di surga dari sebuah pohon. Yang kedua, pohon-pohon di surga dan bagaimana caranya agar kita memperoleh banyak pohon di surga. Dan yang ketiganya, ada binatang-binatang sebagaimana hadis tadi, dan juga burung-burung yang menjadi hidangan utama para ahli surga, ya. Nah, cukup ya sekarang sampai di sini. Nah, nanti di pertemuan yang akan datang, kita akan bahas amalan-amalan yang menjadi penyebab seseorang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, ya. Sekarang kita masuki sesi tanya jawab dan kepada Pak Muzayyin dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Mangga. Ya, syukran Ustaz atas penyampaian materi kajian di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada antum para pendengar dan juga pemirsa bisa bertanya langsung kepada Al Ustaz melalui telepon di nomor 0228686 2637 atau melalui pesan singkat di nomor 0811227147476. Kami juga membuka pertanyaan bagi antum para pendengar radio Amuba di Pangkal Pinang dan juga Radio Albayan di Cianjur. Kami silakan untuk bertanya kepada Ustaz mengenai materi yang tadi disampaikan. Kita angkat penelpon yang pertama. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Bapak? Abu Ilma dari Bandung. Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya mau bertanya nih yang berkaitan dengan sholat malam, mungkin dari luar tema. Yeah. Satu, bolehkah membuka pada waktu sholat malam, membuka dan membaca mushaf? Kedua, lebih utama atau lebih baik mana, membanyakan surat-surat atau mengejar rakaat yang banyak? Dan ketiga, ketika sedang sholat witir atau sholat ini, kemudian berkumandang azan, apakah boleh diteruskan witirnya? Nah itu aja yang saya tanyakan. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Abu Ilma di Bandung, barakallahu fiik. Ada tiga pertanyaan ya. Tiga-tiganya berkaitan dengan sholat malam tahajud. Pertama, boleh enggak sholat malam dengan membuka mushaf? Kedua, sholat malam mana yang lebih utama, apakah memperpanjang bacaan tapi dengan rokaat sedikit atau rokaatnya pendek-pendek tapi jumlah rokaatnya banyak. Ketiga, kalau sudah sedang witir lalu azan. Yang pertama, boleh enggak membaca mushaf ketika sholat malam? Boleh, tapi ini tidak afdol, tapi boleh. Baik sholat malam ataupun pada waktu sholat fardu. Adakan umpama imam ketika taraweh terutama ya, ingin panjang-panjang tapi khawatir mungkin salah, akhirnya di hadapannya di apa? Dipasang mushaf. Batal tidak sholatnya? Tidak, tidak batal. Boleh. Cuma tidak afdol. Karena apa? Karena ada beberapa perkara yang merupakan afdoliyah dalam gerakan sholat tapi tidak dilakukan. Seperti contoh umat ketika sholat dianjurkan untuk melihat kemana? Ke tempat sujud. Tapi karena kita baca mushaf akhirnya konsentrasi ke mushaf. Tidak membatalkan, tidak membuat sholatnya itu terhapus, tidak. Boleh batal. Tapi seafdol-afdol adalah membaca dari hafalannya sendiri. Keduanya, nanti mungkin ketika ruku gitu, si tangan harusnya sedekap, ini memegang mushaf. Ketiganya, nanti ada gerakan, harus membuka mushaf. Membuka lembaran mushaf ketika satu lembar sudah selesai. Keempatnya, ada gerakan lain berupa menyimpan mushaf ketika akan ruku, ketika akan sujud, dan mengambilnya kembali ketika akan berdiri lagi. Seperti itu. Semua itu tidak membatalkan sholatnya. Boleh dilakukan, akan tapi sekali lagi yang paling afdol adalah membaca dari hafalannya sendiri. Tapi hafalannya terbatas gimana? Ya nambah. Siang harinya harus menambah hafalan, memurojaah, mengulang-ulang terus. Dengan bertambahnya hafalan, tambah semangat untuk bangun malam nanti. Umpamanya ya, ini saya hafalan, kalau enggak dipelihara, enggak diulang-ulang, pasti lupa. Dan tidak mungkin atau sedikit kemungkinan kita memelihara hafalan itu dalam sholat fardu. Karena sholat fardu itu ya tergantung imam, kita gak bisa semaunya. Walaupun kita jadi imam, kita juga gak bisa semaunya. Panjang-panjang gitu. Enggak. satu-satunya kesempatan dalam sholat tahajud. Jadi ada satu surat baru yang sudah dihafal, aduh ingin segera saya baca dalam sholat tahajud. Itu memberi semangat untuk bangun malam untuk tahajud. Ya, coba hafalkan sebanyak mungkin surat di dalam Al-Quran, lalu hafalkan, lalu apa, pelihara hafalan itu di dalam sholat tahajud. Jadi boleh memegang mushaf. Tapi sekali lagi lebih afdol dari hafalannya sendiri, karena risikonya dengan memegang mushaf dia melakukan gerakan-gerakan lain yang bukan gerakan sholat yang kita lakukan di dalam sholat. Ya. Kedua, mana yang lebih utama, jumlah rokaat yang banyak tapi pendek-pendek atau jumlah rokaat yang sedikit tapi panjang-panjang? Dua-duanya tergantung kondisi dan kemampuan yang bersangkutan. Ada orang yang kuat berdiri lama dan dengan itu dia lebih khusyuk, karena semakin panjang surat yang dia baca semakin menikmati, semakin menghayati. Fisiknya kuat, lututnya tidak gemetar walaupun agak lama. Cangkel, iya ada cangkel, tapi dia masih bisa tahan. Dan dia lebih menikmati sholatnya. Ada lagi orang yang lututnya tidak kuat. Kalau panjang-panjang gak bisa khusyuk, gak bisa menghayati. Konsentrasinya nahan sakit umpamanya. Akhirnya dia pendek-pendek. Tapi banyak rokaatnya. Dan itulah yang sangat dianjurkan oleh para ulama. Termasuk Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan, siapa orang yang ingin sholat dengan jumlah rokaat yang sedikit, hendaklah dia memperpanjang bacaannya, memperpanjang rukunya, memperpanjang sujudnya. Itu yang jumlah rokaatnya sedikit. Tapi siapa orang yang ingin membaca surat-surat yang pendek, rukunya juga pendek, sujudnya juga pendek, maka hendaklah dia memperbanyak jumlah rokaatnya. Yang penting, esensi dari sholat adalah kekhusyuan. Khusyuk itu ruhnya sholat. Mana yang lebih bisa menjangkau ruh sholat, yaitu kekhusyuan, bagi kita apakah yang panjang-panjang bacaannya, walaupun jumlah rokaatnya sedikit, atau yang pendek-pendek tapi jumlah rokaatnya banyak. Dan ini juga yang berlaku pada waktu sholat taraweh. Apa 11, apa 23, jangan bermasalahkan. Tapi siapa yang ingin 11, adalah memperpanjang bacaannya. Siapa yang ingin memperpendek bacaannya, tambah lebih banyak lagi, sampai 23 rokaat. Kita mah licik nate, jumlah rokaatnya ingin sedikit, bacaannya ingin pendek-pendek. Ya, 11 rokaat, terus bacaannya dari At-Takatsur sampai An-Nas. Beres satu 10 menit juga, 15 menit juga ya. Jadi lakukan mana yang sesuai dengan kondisi fisik kita dan psikis kita ya. Inilah yang kedua. Yang ketiga, kalau umpamanya 5 menit lagi mau azan lalu kita witir, baru rokaat yang kedua atau baru rokaat pertama ketika ruku, azan sudah berkumandang. Apa yang harus kita lakukan? Lanjutkan sholat. Sampai salam. Walaupun ketika kita masih sholat, azan umpamanya sudah selesai, enggak masalah. Yang penting kapan kita memulai sholat tersebut. Kalau sholat itu dimulai dari sejak sebelum azan, maka enggak masalah. Terus di tengah-tengah sholat kemudian azan subuh, enggak masalah. Teruskan sampai selesai, jangan dibatalkan hanya karena azan. Ya demikian Abu Ilma, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Naam, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali mengangkat penelpon yang berikutnya. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Dari siapa, di mana Ibu? Dari Bu Yati. Oh. Ibu Yati di Melong Green ya, silakan. Iya Ustaz. Oh Cibuntu, Cibunut, Cibuntu. Melong Green. Oh Melong Green, ya saya juga tidak bilang Melong Green. Silakan Ibu. Ini Ustaz, kalau sholat maghrib gitu ya Ustaz. Eleh, eleh. Silakan bagi Bu Yati dicoba kembali untuk masuk atau yang lain. Halo. Halo. Ya, sudah masuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dudung, Damang, Pak. Pak Iqbal. Pak Dudung. Pak Dudung. Alhamdulillah. Mangga enggak Pak Dudung bisa putus? Mohon Ustaz. Ini Ustaz. Kepada adzan kan ada dua, Ustaz. Bagaimana kalau sudah qomat apakah masih ada dua juga? Hanya itu Ustaz yang disampaikan. Hatur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Iya, setelah ada setelah azan ya dianjurkan untuk berdoa. Setelah qomat gimana? Setelah qomat mah enggak boleh berdoa lagi. Harus siap-siap sholat. Malah jangankan ketika azan, ketika berdoa, ketika kita sholat, sholat sunat, lalu baru rakaat pertama juga belum selesai, terus sudah qomat. Apa yang harus kita lakukan? Batalkan qomat kita. Sholat sunat kita. Batalkan, tetap pahalanya insya Allah sudah dapat. Ya, kenapa? Karena itu sunat. Sedangkan mengikuti takbiratul ihramnya imam bagi orang yang sudah di masjid hukumnya wajib. Lebih utama menomor satukan yang wajib daripada yang sunnah. Makanya berkata Nabi alaihi salatu wasalam, "Idza uqimatish shalah fala sholata illal maktubah." Kalau sudah dikumandangkan qomat, maka tidak boleh ada lagi sholat lain kecuali sholat yang fardu. Jadi pas qomat kita belum sholat sunat, enggak boleh sholat sunat dulu. Siapa yang sholat sunat dulu tidak sah dan dia berdosa. Karena apa? Karena tidak mengikuti imam sejak awal, ya. Jadi ketika kita di tengah sholat sunat juga tiba-tiba qomat, batalkan sholat kita, kemudian kita ikuti imam dari takbiratul ihram. Apalagi berdoa. Ya, jadi setelah ketika kita berdoa kemudian qomat, ya sudahi doanya, kemudian kita siap-siap untuk menunaikan sholat di awal dengan takbiratul ihramnya imam. Demikian Pak Dudung, wallahu a'lam. Ya, silakan lagi. Nah, syukran Ustaz, kita angkat penelpon yang berikutnya. Halo. Lihatnya lagi. Waalaikumsalam. Silakan Pak, di mana? Ya, dengan Bapak Rido di Ciwastra. Dokter Ido, silakan. Dari Bapak Ido. Ya, mau bertanya, kalau setelah tahiyat akhir dalam sholat, itu kan kita dianjurkan untuk membaca doa berlindung dari empat perkara. Iya. Bolehkah untuk menambah doa-doa yang jadi agak panjang gitu bacaan di akhir-akhir. Seperti itu saja Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bolehkah menambah doa sebelum salam, setelah tahiyat akhir? Setelah innaka hamidum majid. Kemudian berdoa dengan berlindung dari empat hal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabr, wa min fitnatil mahya wa mat, wa min fitnatil masihid dajjal. Boleh enggak ditambah dengan doa lain? Bukan boleh, bagus ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kata Abu Bakar, "Al-allimni du'aan ad'u bihi fi salati." Ajarkan kepadaku satu doa yang aku baca dalam sholatku. Lalu Nabi alaihi salatu wasalam mengajarkan doa. Katakan olehmu, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yakfiru dhunuba illa ant. Faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafur rahim. Ya. Nah, doa ini oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram dicantumkan dalam bab doa tasyahud akhir. Dan ini doa yang dianjurkan dibaca sebelum salam. Jadi setelah innaka hamidum majid, setelah umpamanya amin fitnatil masihid dajjal, silakan disambung dengan Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa ant, dan seterusnya. Termasuk ketika Nabi alaihi salatu wasallam berbicara kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, jangan kamu tinggalkan wala tad'u fi kulli duburi shalah an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan sekali-kali kamu tinggalkan doa di dubur setiap sholat. Dubur itu di akhir setiap sholat. Sebagian besar ulama menyatakan akhir yang dimaksud di sini sebelum salam. Untuk mengatakan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Maka ucapkan ini setelah tahiyat akhir sebelum salam. Dan ini mengisyaratkan bahwa ada doa yang dianjurkan sebelum salam setelah tahiyat akhir. Dibolehkan dengan doa-doa yang bebas, ya. Oleh karena itulah maka kesempatan untuk berdoa dalam sholat diutamakan di dua momen. Pertama, sebelum salam setelah tahiyat akhir. Yang kedua, ketika sujud. Sujud manapun, tidak hanya sujud akhir, tapi di setiap sujud, silakan memperbanyak doa sekehendak kita. Wallahu a'lam. Silakan. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih terlebih dahulu ke pesan singkat dari Abu Rausan di Margahayu. Ustaz, Abdurrahman bin Muljam diceritakan ahli ibadah dan mulut dia tidak luput dari zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ihfadillah yahfadka. Sedangkan dalam hadis, siapa yang menjaga Allah, maka Allah akan menjaganya. Tapi kenapa Abdurrahman bin Muljam bisa masuk ke pemahaman khawarij, padahal dia selalu menjaga Allah dengan zikirnya? Syukran Ustaz. Taib, barakallahu fik. Khawarij rata-rata ahli ibadah. Sampai-sampai kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, tahqiruna sholatakum bisolatihim, wa saumakum bisaumihim, wa qiraatakum biqiraatihim. Kalian itu akan merasa rendah, merasa hina, merasa minder sholat kalian dibanding sholat mereka. Saum kalian dibanding sholat saum mereka. Dan apa bacaan Quran kalian dibanding bacaan Quran mereka, ya. Mereka itu ahli ibadah. Tapi Nabi SAW menyatakan ketika bahwa para khawarij itu ahli membaca Al-Quran, ya, yaqra'un Al-Quran wala yujawizu taraqiyahum. Tapi bacaannya itu tidak pernah melewati tenggorokannya. Artinya hanya di mulut, enggak sampai ke hati. Maknanya pemahaman tentang apa yang dibaca itu tidak sampai ke hati mereka. Akhirnya salah di dalam memahaminya. Oleh karena itulah maka ibadah mereka sehebat apapun rusak karena akidahnya, karena pemahamannya yang keliru, karena kesalahpahaman mereka di dalam memahami dan menerapkan ayat Al-Quran. Ayat-ayat yang Allah tujukan untuk orang kafir, mereka tembakan kepada sesama muslim. Akhirnya, sesama muslim dianggap kafir, dianggap halal darahnya, halal hartanya, halal digibahi. Itu adalah karakter khawarij, ya. Jadi ibadah mereka, sholat mereka, zikir mereka, dan seterusnya. Terus, bagaimana dengan hadis ihfadillah yahfadka? Pelihara olehmu Allah, maka Allah akan memeliharamu. Jaga olehmu Allah, maka Allah akan menjagamu. Ya, kan mereka menjaga hukum-hukum Allah, ibadah, ketaatan. Ya, tapi ada yang lebih prinsip yang tidak mereka jaga. Yaitu apa? Dalam memahami kitab Allah, mereka menyimpang dari pemahaman para sahabat. Padahal mereka sezaman dengan sahabat. Tapi sahabat aja dikafirkan. Ali dikafirkan, Muawiyah dikafirkan, dan sahabat-sahabat yang pro kepada kedua-duanya itu dikafirkan. Para sahabat jauh lebih faham tentang Al-Quran dan As-Sunnah daripada mereka. Nah itu yang perlu dijaga. Dari kesalahpemahaman terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, lahir kekeliruan dalam amalan, dalam aplikasi. Coba umpamanya para sahabat yang oleh Nabi alaihi salatu wasallam dijamin masuk surga, oleh mereka dikafirkan. Apakah itu menjaga Allah? Ya tentu saja tidak. Menentang ketetapan Allah azza wa jalla dan rasulnya alaihi salatu wasallam. Mereka tidak menjaga ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ke ahlinya kalau kalian tidak tahu. Ahlinya siapa tentang Al-Quran dan Sunnah? Ya para sahabat. Tapi mereka meninggalkan pemahaman para sahabat dan berijtihad dengan kebodohannya. Akhirnya ayat wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun itu yang diterapkan. Ahli kafir, Muawiyah kafir karena disangkanya tidak menerapkan hukum Allah, menyerahkan hukum mereka kepada manusia, kepada Amr bin As dan kepada Abu Musa al-Ash'ari yang menjadi wakil dari kedua belah pihak. Amr bin As mewakili Muawiyah, kemudian Abu Musa al-Ash'ari mewakili Ali bin Abi Thalib. Kata orang Khawarij, oh mereka tidak berhukum kepada hukum Allah, tapi kepada hukum manusia. Dikafirkanlah. Ini kekeliruan yang besar. Berdasarkan hal itu, mereka tidak menjaga banyak ayat Allah yang menjadi fondamen bagi seluruh amalan. Fondamen dari amalan kita apa? Pemahaman kita tentang Quran Sunnah. Itu, kalau sudah menyimpang dari Quran dan Sunnah, maka amal yang dibangun di atas penyimpangan itu akan menyimpang pula. Makanya mereka tidak dikatakan sebagai orang yang menjaga hukum Allah, bahkan menyimpang dan menentangnya. Ya. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali bacakan satu pertanyaan dari pesan singkat yang ada dari Bapak Haji Ade Taufik. Afwan Ustaz mau bertanya, apa yang menyebabkan orang munafik tempatnya di neraka paling bawah, fidarkil asfal? Kenapa tidak orang kafir yang paling bawah tempatnya di neraka? Ya, Allah menyatakan innal munafiqina fid-darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu berada dalam darak terendah. Darak itu tingkatan untuk neraka. Kalau untuk surga darajat, ya. Kalau untuk neraka darokat. Apa bedanya? Kalau darokat susunnya dari atas ke bawah. Makin bawah makin dahsyat. Kalau darajat tingkatnya dari bawah ke atas. Makin tinggi, makin atas, makin baik. Orang munafik berada dalam darak terendah. Kenapa bukan orang kafir? Ya karena yang dimaksud orang munafik di sini adalah munafik besar. Hakikatnya kafir dia. Munafik kecil dengan munafik besar apa bedanya? Kalau munafik besar, hakikatnya dia kafir, tidak yakin kepada Quran Sunnah, tapi pura-pura masuk Islam. Hatinya ingkar, tapi sikapnya demi kepentingan dunia pura-pura Islam dia. Hakikatnya kafir. Dan ini yang lebih berbahaya daripada orang kafir yang terang-terangan menyatakan kekafirannya. Orang ini akan menjadi musuh dalam selimut. Statusnya muslim tapi terus merugikan kaum muslimin. Menyerang Islam, menyerang kaum muslimin dan menunjukkan pro-nya kepada siapa? Pro-nya kepada orang-orang kafir. Orang kafirnya, orang ahli kitab dianggap saudara, orang muslim dianggap musuh. Persis seperti yang Allah tunjukkan dalam Al-Quran, surah Al-Hasyr, Allah menyatakan, Alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihimul ladhina kafaru min ahlil kitab. Lainukhrijtum lanakhrujanna ma'ahum makum, lanuti'u fikum ahadan abada, wa in qutiltum lanansurannakum. Wallahu yashhadu innahum lakadhibun. Tidakkah kamu lihat kepada orang-orang munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka dari kalangan orang-orang kafir ahlul kitab? Dianggap saudara tuh. Apa kata orang munafik kepada orang kafir? Lain ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum. Kalau kalian diusir, kami akan pergi bersama kalian. Kalau kalian diusir oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, kami akan bersama kalian keluar. Wa in qutiltum, kalau kalian diperangi, lanansurannakum, kami akan bantu kalian. Itu orang munafik. Mengap saudaranya kepada siapa? Kepada orang-orang kafir. Jadi kalau ada orang kafir, segede apapun kesalahannya, dibela. Dan kalau ada orang muslim melakukan sedikit kesalahan, wah dihantemnya habis-habisan. Tapi statusnya muslim. Ngaku Islam. Salat. Ya mungkin suka, ya. Nah, itu orang munafik besar. Hakikatnya dia kafir. Tapi berpura-pura menunjukkan keislaman. Itu yang disebut dengan nifak besar. Nah, adapun nifak kecil, seorang muslim yang meyakini kebenaran Islam tapi memiliki karakter munafik. Seperti dalam satu hadis tandanya 3, dalam hadis lain tandanya 4, yaitu kalau berbicara apa? Bohong. Kalau berjanji, ingkar. Kalau diamanati, khianat. Dalam hadis lain, kalau bertengkar, dia curang. Itu tanda-tanda munafik. Tapi hanya ini yang disebut munafik kecil. Ada enggak orang muslim yang meyakini kebenaran Islam, rajin sholat, rajin saum, bahkan sudah haji berkali-kali, tapi memiliki salah satu, atau dua, atau tiga, atau bahkan keempat-empatnya. Dia tukang bohong. Dia kalau ingkar itu suka janji. Kalau janji itu suka ingkar, kalau dikasih amanat dia khianat, kalau bertengkar dia curang. Ada orang muslim yang kayak gitu? Banyak. Itu munafik kecil. Itu mah tidak kafir, tidak keluar dari Islam. Dia tetap muslim, tapi ahli maksiat. Muslim yang berdosa besar. Kalau kafir tadi, ya itu kalau munafik besar, hakikatnya dia kafir. Itu lebih berbahaya daripada orang kafir. Kalau umpamanya orang kafir bertemu kita di tengah jalan, kita tahu kafiran dia, kita hati-hati. Kita waspada, kita siap-siap. Mungkin saja dia menyerang, kan gitu ya. Tapi kalau orang kafir pura-pura Islam, dia berjalan di belakang kita, dia akan menohok dari belakang. Dia akan menggunting dalam lipatan. Dia akan menyalip di tikungan. Dia akan menjadi tumbila. Tumbila itu apa? Musuh dalam selimut, gitu, yang membahayakan kita semua. Seperti itulah. Makanya, azab untuk orang kafir, untuk orang munafik sebenarnya lebih dahsyat daripada orang kafir. Karena hakikatnya dia kafir, tapi ada kelebihan dari segi kejahatannya. Yaitu menipu kaum muslimin. Makanya Allah Azza wa Jalla menyatakan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu berada dalam neraka yang paling bawah. Makanya ayat ini tidak boleh diancamkan, ditembakkan kepada orang muslim yang memiliki sifat munafik. Munafik kecil. Umpamanya seorang muslim bohong ketahuan, dasar itu berada di kerak neraka. Bukan. Salah sasaran. Ayat itu untuk munafik besar dan bukan munafik kecil. Umpamanya kita berjanji dengan kawan. Terus kawan kita ingkar. Itu mah calon kerak neraka. Enggak bisa. Ayat ini bukan ditembakkan untuk sama muslim. Tapi untuk kafir besar yang berpura-pura menjadi muslim. Ya, demikian Pak Ade. Wallahu a'lam. Nah, syukur Ustaz atas jawabannya ya. Kita angkat penelpon yang berikutnya yang masuk. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini baru Pak Iqbal nih. Ismi Iqbal Ustaz. Kaifahaluk Ustaz? Alhamdulillah. Hayakallahu anta. Kaif halak? Bi khairin walhamdulillah Ustaz. Taib. Barakallahu fiik. Soal Ustaz. Taib. Tadi Ustaz mengatakan di surga banyak wildan-wildan. Iya. Pertanyaannya, apakah wildan-wildan itu golongan manusia, golongan makhluk lain Ustaz? Demikian Ustaz. Ya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dhanantu annaka satasal bil lughatil arabiyah. Saya tadinya menduga Pak Iqbal akan nanya dengan bahasa Arab juga. Taib barakallahu fiik. Nanti silakan bertanya dengan bahasa Arab Pak Iqbal. Latihan. Pertanyaannya wildan. Wildan itu diciptakan menjadi pelayan surga. Mereka bukan manusia yang pernah hidup di dunia. Allah menyatakan wa yatufu alaihim wildanu mukhalladun. Dan muter-muter tawaf yatufu alaihim. Jadi berseliweran melayani ahli surga wildanun mukhalladun. Wildan-wildan yang abadi, ya. Terus, idza ra'aitahum, kalau kamu melihat mereka, melihat wildan ini, seolah-olah mereka itu mutiara berseliweran, yang berseliweran, ya. Jadi, kalau dilihat dari atas, wildan ini bercahaya, yang apabila dilihat mereka itu seperti mutiara-mutiara yang berseliweran ke sana kemari. Itu baru wildannya loh. Apalagi tuan yang mereka layani yaitu siapa? Ahli surganya. Kita semua yang semoga Allah menjadikan kita semua sebagai ahli surga ya Allahumma. Allahumma rizukna husnul khatimah, waj'alna bi rahmatika min ahli jannah ya. Ya Allah rizkikan kepada kami mati dalam keadaan husnul khatimah dan jadikan kami berdasarkan rahmatmu sebagai ahli surga yang dilayani oleh wildan-wildan. Jadi wildan manusia bentuknya seperti kita, sama dengan bidadari-bidadari surga ya. Tapi mereka adalah manusia-manusia yang memang diciptakan di surga untuk hidup dengan abadi dan tidak pernah diturunkan ke dunia untuk hidup di dunia. Tidak. Adapun bentuknya atau jenisnya ya sama dengan manusia seperti kita. Karena itulah maka mereka itu menjadi pelayan yang juga bentuknya sama dengan yang dilayaninya. Demikian juga kalangan bidadari-bidadari surganya. Karena tidak ada yang bisa membuat ahli surga laki-laki ataupun wanita berhasrat dengan hasrat yang besar, dengan syahwat yang besar kepada lawan jenis, kecuali kalau dari jenis yang sama. Kalau umpamanya dari jenis yang berbeda ya beda selera nantinya ya. Berdasarkan hal itulah maka mereka bentuknya ya sama seperti manusia biasa, tapi mereka lah manusia yang belum pernah hidup diturunkan di alam dunia. Wallahu a'lam. Nah, terakhir ya. Ya. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat penelpon yang terakhir. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Encen ya. Pak Husain. Iya. Iya Ustaz. Dari Tungaro Ustaz. Pakai bahasa Indonesia, Pak. Bahasa Indonesia. Iya, iya. Ini Ustaz, kalau di akhirat, ya di surga itu ada kendaraan tidak Ustaz? Dan kalau tidak ada, upanya kalau kita mau bersilaturahmi dengan guru kita, dengan itu bagaimana itu Ustaz? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kendaraan? Ada. Pokoknya semua yang diinginkan oleh ahli surga itu dikabulkan. Walahum fiha ma tashtahi anfusuhum. Walahum fiha ma tadda'un. Di surga bagi mereka akan diberikan apapun yang diinginkan oleh jiwa-jiwa mereka. Dan apapun yang diminta oleh mereka. Kalau umpamanya di surga kita meminta kendaraan, akan dikasih kendaraan. Tadi unta dan kuda yang diinfakkan di jalan Allah apa itu? Itu kendaraan di zaman itu. Kalau zaman sekarang kendaraannya berupa umpama mobil mewah, kemudian menginfakkan mobil mewah untuk di dunia, dikasih nanti di akhirat 700 kali lipat, ya itu mereka kendaraan bagi mereka di sana. Ya, untuk apa? Bersenang-senang saja. Emangnya ada jalan tol di sana, ada rambu-rambu di sana. Ya, tidak ada keterangan, tapi Al-Quran menyatakan, walahum fiha ma tashtahi anfusuhum, walahum fiha ma tadda'un. Bagi ahli surga akan diberikan seluruh yang diinginkan oleh jiwa-jiwa mereka dan apapun yang diminta oleh mereka. Sampai nanti akan diterangkan di dalam bab yang sudah sampai pada bab tersebut. Bahwa ada petani di sana, ya di Madinah itu kan rata-rata bertani gitu. Mereka itu ahli pertanian yang hobi, ada kesenangan tersendiri ketika bertani. Terutama ketika pas panen hasilnya melimpah, ada kepuasan batin. Karena suksesnya mereka dalam bertani. Ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kami nanti di surga bisa bercocok tanam? Para sahabat tertawa, mentertawakan orang ini. Apa kata Nabi alaihi salatu wasalam? Ya, nanti di surga ada seorang yang hobinya bertani. Lalu mereka minta izin kepada Allah untuk bertani dan izinkan. Lalu mereka saat itu menanam, saat itu juga tumbuh besar dan melimpah, dan saat itu juga panen. Sehingga memberikan kepuasan batin yang luar biasa. Jadi seringkali orang di dunia saja merasa puas bukan dengan sesuatu yang sifatnya materi, tapi dengan sesuatu yang sifatnya prestasi. Orang membuat suatu karya, dia puas sesuai dengan keinginannya. Itu lebih berharga daripada harga dari hasil karya yang terjualnya. Terjualnya harganya gak seberapa, tapi kepuasan batinnya. Seperti itu. Oleh karena itulah, maka semua yang diinginkan oleh para ahli surga di dalam surga akan Allah penuhi apapun itu. Seperti umpamanya ada orang yang suka olahraga, olahraga main bola, olahraga futsal, atau mungkin ada olahraga bela diri. Lalu orang yang hobi olahraga nanya, di surga nanti ada gak main bola? Sebab saya hobi banget main bola gitu ya. Kalau minta dia tentu saja bisa mau ya. Tapi apakah kita masih akan tertarik dengan olahraga sementara seluruh kesenangan yang ada di sana itu tersedia yang lebih membahagiakan dia. Ada bidadari-bidadari surga yang cantiknya luar biasa. Anu gelisna kawanti-wanti endahna kabina-bina. Cok sekarang umpamanya pengantin baru ya. Sudah nikah. Terus malamnya, malam pertama, diajak, dia hobi futsal. Diajak futsal oleh kawan-kawan. Futsal yuk. Enak aja gak mau. Ada yang lebih menarik daripada futsal. Walaupun dia hobi futsal, tapi itu adalah malam pengantin dia. Saya yakin ajakan kawan-kawannya futsal segala macam akan ditolak. Ada yang lebih menarik daripada futsal. Orang yang hobi olahraga main bola, olahraga berenang. Di sana ada gak kolam renang? Nanti itu mungkin ya wallahu alam, tapi kalau dia menginginkannya akan diberikan sesuai dengan ayat walahum fiha matastahi anfusuhum. Tapi akankah masih tertarik dengan berenang bagi orang yang hobinya berenang, futsal bagi orang yang hobinya futsal, sementara bidadari-bidadari surganya menanti ya. Oleh karena itulah, maka pada prinsipnya apapun yang diinginkan oleh si penghuni surga akan Allah berikan sesuai dengan ayat walahum fiha matastahi anfusum walahum fiha matadda'un. Semua yang diminta, semua yang diingin akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Wallahu alam bisawab. Demikian saja, insyaallah kita akan lanjut di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.